الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. berkata al-muallif rahimahullah ta'ala al-bab as-sadis bab yang ke-6 masih menjelaskan tentang seputar ahkam al-hudud wa ta'zirat. Setelah kita terangkan sebelumnya beberapa jenis hukum-hukum had yang diterangkan dalam Al-Quran Karim dan dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hukum had dalam seorang yang melakukan perbuatan zina, apakah dia muhsan atau dia bukan muhsan, hukum had bagi seorang qadhif, orang yang melemparkan tuduhan kepada orang lain tanpa bukti yang mencukupi dalam syariat, hukum had bagi seorang peminum khamr, demikian pula hukum had bagi seorang yang melakukan tindakan pencurian. Ini telah kita terangkan masing-masing dari pembahasan tersebut. Maka kita masuki bab yang ke-6 fi ta'zir, tentang hukum ta'zir. Wa fihi masail, dan dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, ta'rifu ta'zir wa hukmuhu wal hikmatu minhu. Apa definisi ta'zir dan apa hukumnya dan apa pula hikmah ditetapkannya syariat ta'zir? Ta'rif at-ta'zir, yang pertama, definisi ta'zir secara bahasa dan secara istilah. At-ta'ziru lughatan, ta'zir secara bahasa maknanya al-man'u war-raddu, mencegah dan menolak. Itu makna dari at-ta'zir secara bahasa. وَيَأْتِي بِمَعْنَا النُّسْرَةِ مَعَ التَّعْظِيمِ, dan istilah ta'zir secara bahasa itu terkadang pula datang dengan makna an-nusrah, memberi pertolongan yang disertai dengan pengagungan, yang disertai dengan pengagungan. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Yaitu kalian tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Tu'azziruhu, ini yang dimaksud oleh beliau tadi bahwa at-ta'zir terkadang datang dengan makna an-nusrah, kalian memberi pertolongan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, menolong Rasul disebabkan karena kalian memuliakan, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ta'zir maknanya adalah memberi pertolongan yang disertai dengan sikap memuliakan dan mengagungkan. Fa innahu yamna'ul mu'adi min al-ida. Maka seorang yang mentakzir Rasul sallallahu alaihi wasallam maknanya adalah dia mencegah musuh yang membenci Rasul, yang hendak memudaratkan Rasul, dari gangguannya. Dari gangguannya. Maka ketika kalian mentakzir Rasul, maksudnya kalian menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ancaman orang-orang hendak mengancam Rasulullah, orang yang hendak membunuh Rasulullah, orang yang hendak menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini merupakan bentuk ta'zir seorang hamba kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam. Kama ya'ti bima'na al-ihanah. Namun terkadang kata ta'zir dalam bahasa Arab terkadang juga memberi makna ihana, menghinakan. Jadi istilah ini ta'zir kadang bermakna mengagungkan, memuliakan, menolong, dan terkadang bermakna sebaliknya, yaitu menghinakan, merendahkan. Ya, dan ini tentu bisa diketahui apabila dilihat dari siyaqul kalam, dilihat dari konteks sebuah ucapan. Kapan dia bermakna ta'zim, kapan dia bermakna al-ihana, menghinakan. Ini tergantung konteks sebuah kalam dari kalamul Arab. Yuqalu, misalnya dikatakan azzarahu. Azzarahu bima'na addabahu ala dhanbin waqa'a minhu. Si fulan menta'zir si Allah. Maksudnya dia memberi pelajaran kepadanya akibat dari perbuatan dosa yang dia lakukan. Perbuatan kesalahan yang dia lakukan. Fahuwa bidzalika minal adadi. Sehingga dari sini kata beliau, kata ta'zir dalam bahasa Arab termasuk diantara kata yang memiliki makna yang berlawanan. Al-adad. Kadang bermakna ta'zim, ya, kadang bermakna ihana. Sama halnya seperti raghbah. Raghbah. Raghbah terkadang bermakna cinta, senang. Terkadang pula bermakna sebaliknya, benci. Ya. Apabila seorang dikatakan fulan raghiba fi kada, si fulan raghiba fi kada, maksudnya dia senang. Raghiba fi. Tapi kalau dikatakan fulan raghiba an kada, nah itu maknanya berubah menjadi benci. Maka ini termasuk diantara al-adad, sebuah istilah atau sebuah kata yang memiliki makna yang kadang-kadang berlawanan antara satu dengan yang lain dengan kata itu sendiri. Namun wal aslu fihi al-man'u. Namun asal makna dari at-ta'zir adalah al-man'u, mencegah. Ini asal maknanya. Apakah mencegah yang bermakna atau mengandung makna memberi pertolongan, artinya dia mencegah, ya, dari hal-hal yang dapat menyakitinya, yang dapat mengganggunya, atau mencegah dalam artian memberi pelajaran, memberi hukuman, ya, untuk mencegahnya dari melakukan perbuatan kejahatan yang sama. Wastilahan, adapun secara istilah yang dimaksud ta'zir, at-ta'dibu fi kulli ma'siyatin la hadda fiha wa la kaffarah. Yang dimaksud at-ta'zir Secara istilah, kata beliau, at-ta'dib. At-ta'dib. At-ta'dib bisa bermakna memberi hukuman, uqubah. Atau memberi pelajaran. Memberi pelajaran. Fi kulli ma'siyatin. Dalam setiap perbuatan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba. La hadda fiha wala kafarah. La hadda fiha wala kafarah. Yang tidak ada hukum hadnya dan tidak ada pula hukum kafarah. Yang tidak ada hukum had dan tidak ada hukum kafarah. Dari sini kita mengetahui bahwa hukuman akibat melakukan pelanggaran syariat itu terbagi menjadi tiga keadaan. Keadaan yang pertama, hukuman yang berbentuk had. Hukuman yang berbentuk had, hudud. Ini yang telah kita terangkan sebelumnya. Seperti hukum had bagi pelaku zina. Dirajam ataukah dicambuk. Hukum had bagi seorang pencuri. Hukum had bagi seorang qadhif. Hukum had bagi seorang peminum khamar. Dan seterusnya. Maka hukum had ini adalah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga dalam hal ini tidak ada kafarah dan tidak ada ta'zir. Tidak ada kafarah dan tidak ada ta'zir. Ini hukum secara umum, meskipun secara rinci ada hal-hal yang diperselisihkan di kalangan para fuqaha. Yang kedua, hukuman bagi seorang yang melakukan pelanggaran syariat yang hukuman tersebut berupa kafarah. Berupa kafarah. Tidak ada hukum had padanya. Dan bukan pula ta'zir. Bukan pula ta'zir. Seperti misalnya seorang yang membatalkan puasanya di siang hari Ramadan. Seorang membatalkan puasanya di siang hari Ramadan dengan mendatangi istrinya. Dengan mendatangi istrinya. Maka ini tidak ada hukum had. Yang ada adalah hukum kafarah. Hukum kafarah. Dia harus membebaskan budak. Atau dia berpuasa dua bulan berturut-turut. Atau jika dia tidak mampu, maka memberi makan kepada 60 orang miskin. Maka ini kafarah. Demikian pula seorang yang melanggar sumpahnya, kafaratu al-halif. Demikian pula kafaratu al-zihar dan yang lainnya. Maka ini hanya ada hukum pembayaran kafarah. Yang ketiga, seorang yang melakukan pelanggaran hukum syariat yang tidak dikenakan padanya hukum had, tidak pula terdapat padanya kafarah, maka yang ada adalah hukum ta'zir. Yang ada adalah hukum ta'zir. Nah, inilah yang disebutkan dalam pembahasan ini, bahwa yang dimaksud ta'zir adalah sebuah hukuman yang tidak ditentukan kadarnya dalam syariat, sehingga dia tidak termasuk bagian dari hukum had, tidak pula termasuk kafarah. Yang kedua, hukmu at-ta'zir. Apa hukumnya ta'zir? At-ta'zir wajibun fi kulli ma'siyatin ta'zir adalah wajib pada setiap perbuatan maksiat, la hadda fiha wala kafara min asy-syari'i. Pada setiap perbuatan kemaksiatan yang tidak ada hukum had dan tidak ada pula kafarah yang ditetapkan dalam syariat. من فعل المحرمات وترك الواجبات إذا رآه الإمام. Akibat dari melakukan perkara yang haram dan meninggalkan kewajiban, yani, atau meninggalkan kewajiban. Apakah melakukan perkara yang haram atau meninggalkan kewajiban? Apabila seorang penguasa melihat perlunya untuk diterapkan ta'zir. Karena di dalam syariat tidak setiap perbuatan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu ada hukumnya. Tidak setiap perbuatan dilakukan oleh seorang hamba ada hukum yang telah ditetapkan. Tidak, tidak semuanya. Hukum had hanya beberapa tindakan kejahatan. Demikian pula kafarah. Maka sisanya adalah diterapkan hukum ta'zir. Apabila seorang penguasa negeri memandang pentingnya untuk diterapkannya ta'zir. Ya, dan itu berbeda antara satu zaman dengan zaman yang lain. Berbeda kemaslahatannya. Apakah diterapkan sekian, dikurangi, ditambah. Semuanya kembali kepada ijtihad al-imam dalam melihat perkara tersebut. Ya, jadi tidak ada ketetapan hukum tertentu. Penguasa melihat si fulan harus dipenjara. Maka dipenjara. Berapa lama? Mereka memandang maslahat apabila si fulan dipenjara dalam kurun waktu 10 tahun misalnya. Mereka menetapkan itu, maka ditetapkanlah sebagai hukum ta'zir. Bisa jadi ada perubahan, ya. Berapa tahun berikutnya melihat, ya, bahwa ini perlu diperberat atau perlu dikurangi. Semuanya kembali kepada kemaslahatan yang dipandang oleh penguasa. Li hadithi Abi Burdah ibn Niyar radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan hadis Abu Burdah bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la yujladu fawqa ashri jaladatin illa fi haddin min hududillah, tidak boleh dicambuk melebihi 10 kali cambukan kecuali dalam penerapan hukum had dari had-had yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis muttafaqun alaih. Yang menjadi syahid dari hadis ini bahwa hukum itu ada. Hukuman itu ada. Inilah yang dimaksud ta'zir. Ya. Hanya saja ada ketentuan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan mencambuk lebih dari 10 kali kecuali kalau memang itu kaitannya dengan penerapan hukum had. Adapun selain penerapan hukum had yaitu ta'zir, maka ada ketentuannya. Di antara yang beliau sebutkan tidak melebihi 10 kali cambukan. Walainnahu sallallahu alaihi wasallam habasa fi tuhmatin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menahan, memenjara seseorang akibat tuduhan yang dia dituduh dengannya melakukan satu tindakan kejahatan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memenjarakannya. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan Abu Daud, dihasankan Al-Albani rahimahullah. Maka adanya hukum penjara ini bagian dari ta'zir. Wa kana Umar radhiyallahu an yu'azziru wa yu'addibu bin nafi wa halqi ar-ra's wa ghairi dhalik. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah menta'zir, menetapkan hukum ta'zir, memberi pelajaran dengan cara mengasingkan dengan cara mengasingkannya di isolasi dari hubungan dengan yang lain, dan dengan cara menggundul kepalanya dengan cara memukul bagian kepalanya, dan seterusnya, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an terhadap Sabiq ibn Isl pada saat dia mempertanyakan ayat-ayat mutasyabihat. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an menghukumnya, memukulnya hingga mengeluarkan darah di bagian kepalanya dan mengasingkannya. Wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Wa ta'ziru raji'un ila al-imam aw na'ibihi. Maka hukum ta'zir dikembalikan kepada penguasa atau wakilnya. Yaf'aluhu idza ra'a al-maslahata fi fi'lihi. Maka dia berhak melakukannya apabila melihat kemaslahatan dalam menerapkan. Wa yatrukuhu idza iqtadatil maslahatu tarkah. Dan dia meninggalkannya apabila kemaslahatan menghendaki untuk meninggalkan hukum tersebut. Jadi ini yang dimaksud ta'zir, tidak ada ketentuan hukum bilangan tertentu, namun semuanya dikembalikan kepada maslahat yang dipandang oleh seorang penguasa negeri. Saya kira sampai di sini ikhwan, semoga beri manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.